السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Yang saya kasihi Tuan Haji Yahya selaku penaung IQ, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Oleh kerana ni siri kuliah kita yang kedua, yang lepas tu saya tak pakai teks, tapi saya akan tengok macam mana kelancaran kuliah ni. InsyaAllah pada ni kita akan, saya akan hantar teks ni awal lah, supaya dapat kongsi. Maksudnya kita mungkin boleh putus state bagi, kerana kalau buat suruh bawa kitab, separuh je bawa, yang lain hampai neri. Separuh yang bawa Datin termasuk yang separuh tu. Pada kuliah yang lepas kita bahaskan tentang keikhlasan, bagaimana pentingnya dan bagaimana bahayanya niat yang tidak ikhlas. InsyaAllah pada kali ini kita akan bahaskan tentang kelebihan ilmu dan bagaimana orang-orang yang menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang mendapat fadilat yang besar, iaitulah fadilat menuntut ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar, ayat yang selalu kita baca, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Katakanlah, adakah sama antara orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Agama Islam adalah satu-satunya agama yang menjadikan seluruh asas kepada ajarannya dibina di atas fakta. Sebab itu ia bermula dengan wahyu yang pertama, apabila turun pun dia turun dengan Iqra. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah tulis satu buku, dia himpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi itu mengajar dan suruh orang belajar. Dia namakan bukunya dengan Ar-Rasulul Muallim, Rasul yang mengajar. Nabi ni dia mengajar. Kita lihat, sebab itu kita lihat daripada awal kedatangan agama, agama sentiasa challenge penentangnya supaya berhujah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakanlah, datangkanlah hujah-hujah kamu, bukti-bukti kamu, jika kamu orang yang benar. Walaupun Tuhan sebenarnya tidak perlu mencabar hambanya, kerana Tuhan itu maha berkuasa. Tetapi supaya akal manusia akur di atas apa yang dinyatakan oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya sebelum daripada itu, maka agama meminta supaya manusia mendatangkan hujah bagi membuktikan mereka di pihak yang benar jika sekiranya mereka enggan menerima ajaran agama. Sebab itu semua agama yang berdasarkan kepada khurafat, tahyul, sangka, sebab itu cerita, mimpi, ini bukan agama. Sebab itu dalam agama mimpi tidak menjadi hujah. Ilham tidak menjadi hujah. Ilham boleh kalau sekiranya satu orang tu dapat ilham, dia nak buat lagu 3-4 rangkap, dia buatlah. Tapi dia kata, saya baru dapat ilham. Yang mana ilham tu tak sama dengan teks wahyu. Ilhamnya ditolak. Sekalipun serbannya besar, jubahnya labuh, tidak dianggap sebagai hujah di dalam agama. Dia bagi tahu dia mimpi. Saya mimpi malam tadi Nabi datang dan bagi tahu sekian-sekian. Mimpi tidak menjadi hujah. Karena dia yang mimpi, bukan orang lain yang mimpi. Dan dia, dan mimpinya, dia bukan Nabi sehingga mimpinya menjadi wahyu. Dan kita pun tak tahu benar ataupun bohong apa yang dia mimpi. Dan kita pun tidak tahu, mungkin syaitan bermain dengannya dalam mimpinya. Maka dengan itu, agama datang dengan dasar, atas dasar hujah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia-manusia yang mengumpulkan hujah ini, sama ada di kalangan Ahlul Quran ataupun Ahlul Hadis, ataupun yang menghimpun keduanya, sebagai manusia-manusia yang diangkat kedudukannya di dalam kehidupan. Allah kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa darjah. Bukan saja Allah jadikan manusia diangkat dengan ilmunya kerana mengetahui hal agama, dia diangkat juga kerana mengetahui hal dunia juga. Manusia yang mempunyai pengetahuan. Sebab itu apabila Islam datang, Islam memberikan kedudukan yang agak istimewa kepada Ahlul Kitab, orang-orang yang mengetahui Taurat dan Injil. Sekalipun Ahlul Kitab itulah, mereka ini tidak, mereka sebahagian mereka tidak beriman, ramai yang tidak beriman. Dan Allah marah kepada Ahlul Kitab. Tetapi Quran menyatakan, wa ta'amul ladhina utul kitab halal lakum, makanan Ahlul Kitab halal untuk kamu. Wal muhsanatu minal ladhina utul kitab, dan wanita-wanita yang baik di kalangan Ahlul Kitab. Mereka tak beriman, kalau mereka beriman jadi Muslimlah. Tapi oleh kerana status ilmu, diangkat oleh agama, diangkat oleh agama. Wa an Muawiyah radhiyallahu an, daripada Muawiyah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, muttafaqun alaih. Sesiapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah yufaqihu fid din, Allah faqihkan dia dalam agama. Faqih bermaksud bukan saja dia tahu satu perkara, tetapi dia memahami perkara itu daripada sudut yang berbagai-bagai. Sebab itu yang ini selalu saya cuba contoh yang simple lah. Baru ni ada siapa pun cakap benda yang sama. Iaitu, faqih ni, sebab tu Nabi tegur para sahabat yang baca Quran, baca surah panjang, tanpa mengambil kira latar orang yang ada di belakangnya, bila jadi imam. Bukan masalah dia tak pandai baca Quran, pandai. Bukan masalah dia tak ada ilmu, dia, tapi dia tak dapat menimbangi orang-orang yang duduk di belakangnya. So, Nabi kata, affatanu anta ya Mu'az, adakah kau nak bagi orang lari wahai Mu'az? Kan? Jadi Nabi tegur imam yang baca panjang kerana Quran ada, pengetahuan ada, tapi dia tak faqih. Samalah kita bila duduk pergi orang suruh, orang kalut-kalut tempat-tempat awam, orang ikut kita, kita baca dengan ringkas kerana kita faqih. Demikian juga fatwa, kita bagi berdasarkan dengan kadar. Sebab tu Nabi bagi fatwa dengan kadar. Kalau orang tu, dia satu orang yang alim, mungkin tajuknya lebih besar dan skop yang dibincangkan itu lebih mendetail. Mungkin kalau sekiranya satu orang tu, satu orang biasa, jawapan Nabi biasa saja. Sebab itu soalan yang sama dijawab oleh Nabi dalam berbagai-bagai jawapan. Yang paling nyata yang selalu saya sebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apabila orang tua tanya Nabi, uqabbilu wa ana saim, adakah boleh aku cium sedangkan aku berpuasa? Nabi kata, naam, ya. Kemudian datang seorang pemuda kata, uqabbilu wa ana saim, adakah aku boleh cium sedangkan aku berpuasa? Nabi kata, la, tak boleh. Sahabat, nazara ba'duna ba'da, sahabat tengok antara satu sama lain. Nabi tahu. Nabi kata, inna syaikha yamliku nafsah. Dalam sebagian riwayat, inna syaikha yamliku irabah, sesungguhnya syekh itu menguasai dirinya. Maksudnya kalau kau bagi tahu kat orang muda pun sama dengan jawapan dengan syekh, dia lepas cium dia buat benda lain pula. So tak boleh. Soalan sama tapi jawapan biasa. Kerana faqih, kerana kefaqihan. Agama atas dasar fakta dan hujah. Dan ini penting apabila kita menyatakan kita pergi belajar agama. Sebahagian orang kata apa pergi belajar agama? Belajar agama tu pergi dengar ceramah agama. No. Kadang-kadang kita hadir satu ceramah agama, tak kira mungkin ceramah saya pun termasuk juga, kita pun tak tahu apalah bahagian ilmu yang dia ajak. Yang kita tahu dia buat lawak daripada awal sampai habis. Dia menyanyi, dia kita sedap suara. Betul lah. Kan? Tapi apa bahagian daripada ilmu pengetahuan? Dan sebahagian orang dia rasa dia telah, sekarang ni saya ni duk tumpu belajar agama. Then kita tanya dia benda yang basic tentang solat, cara Nabi, tentang dia tak tahu. Tapi dia selalu pergi kerana dia pergi mendengar entertainment. For satu persembahan. Dan semua orang pun nak cari penceramah yang pandai buat lawak. Bukan kata saya kata salah. Tetapi ini faqih, ilm maksudnya lain. Ilmu maksudnya lain. Ilmu ada pengetahuan. Sebab itu apabila manusia tidak teraskan ilmu itu, akhirnya orang pergi kepada ustaz, bukan orang ambil ilmu dia, orang nak cari apa berkat ayat dia ke. Dan ini, dan ustaz pun boleh buat bisnes yang banyak. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, apabila Yahudi tanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia apa ahlul kitab? Ahlul kitab ni dia apa ada kitab, maksudnya dia orang tahu tentang Taurat dan Injil. Even though sebahagian yang mereka tahu tu dah diubah, tapi asas pengetahuan tu ada. Bila Nabi Muhammad datang, mereka kata pada Nabi Muhammad, kau nak suruh kami buat apa? Kau nak suruh kami sembah kau lah. Tengok dia punya mentaliti ya. Dan kita tahu dalam sejarah hulunya agama-agama ni ada memang sembah. Pasal bila mereka sayang kat Nabi Isa alaihi salam, mereka sembah dia, mereka angkat dia, mereka sayang kepada Uzair, mereka sembah Uzair. Ada kau nak suruh kami sembah kau ke? Quran turun. Sebelum saya nak baca tu, saya ingat mungkin ada bagi ruang sikit. Macam mana nak? Boleh yang muda-muda mungkin boleh duduk atas apa? Atas tangga sikit boleh tak? Kita bagi kisah pakcik. Ha? Ha, pasal yang luar. Kita, ha? Kalau yang muda boleh duduk atas ni sikit. Sementara saya nak buat dewan baru. Dia boleh turun. Kita bagi kepada ni sikit. Tak apa, dulu dia duduk atas padang pasir ah. Tak cukup kita main duduk atas stage. Tak apa. Okey. Kita sambung tentang ahlul kitab dia. Apabila ahlul kitab, dia terheran. Dia bukan dia heran. Ahlul kitab ni banyak akai. Kan? Orang pandai memang banyak akai kadang-kadang. Jadi dia tanya Nabi SAW, kena suruh kami sembah kau ke? Al-Quran datang dan bincangkan masalah ni. Allah kata, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَمَا كَانَ لِيَبْشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. Tidak boleh, tidak sepatutnya bagi manusia yang diberikan oleh Allah kitab, hikmah dan kenabian, kemudian dia menyatakan kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah, jadilah penyembah aku selain daripada Allah. Walakin kunu rabbaniin, tetapi dia menyatakan hendaklah kamu jadi rabbaniin. Rabbaniin kata Ibn Abbas, al ulama yang halim, yang santun, yang mengajar manusia ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Ini disiplin dalam ilmu. Kita bila nak start ajak manusia, jangan ajak hak besar. Kawan tu kata, "Assalamualaikum Ustaz, saya nak kembali pada agama lah. Ingat nak solat balik." Ah, kalau macam tu saya nak ajak hari ni, macam mana nak menunaikan solat tahajud? Biar subuh pun tak berpantik lagi. So, ini tadarruj di dalam pengajaran. Sebab tu daripada al-ulab, sebab tu Ibnu Abbas menyebut dan selainnya, iaitu dia mengajar ilmu secara ilmu yang kecil sebelum dia mengajar ilmu yang besar. Sama juga orang yang suka sunnah kan, baru nak suka sunnah, sat-sat pergi mengajar bab tahzir lah, tahzir orang. Kolona salah pula sangat. Tak. Walakin kunu rabbaniin, jadilah kamu rabbaniin, bima kuntum tu'allimun al-kitab, kerana kamu itu mempelajari kitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan kerana kamu sentiasa belajar. Maka belajar, mengajar dan belajar membawa manusia kepada mengetahui hakikat. So, Rasul tak pernah kata, sembah aku. Demikian orang-orang yang saleh, yang mengetahui hakikat dirinya, dia tak akan buat satu benda sehingga orang tertipu. Ambillah bekas minum saya, ambillah pegang kasut saya. Dia tak akan buat. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, satu hari dia bawa barang, nak ikut barang. Jadi orang apa, zaman dulu macam saya kata, orang bukan kenal Imam Ahmad, dia tu Facebook tak ada, TV tak masuk kan. Adalah orang kenal. Kesian tengok imam dia bawa. Kata Imam Ahmad, dia pergi, "Janganlah imam," kata, "kami angkatlah barang." Dia kata, "Nahnu qaumun masakin." Kita ni kesian. "Laula sitrullah laftadahna." Jika tidak kerana kurniaan Allah, nescaya tersingkap semua aib kita. Kamu ni dok rasa aku baik ni sebab Allah tutup ya. Semualah sama manusia. Syekh ke, mufti ke, sama. Ini semua tutupan Allah saja. Kalau Allah buka, tak ada siapa pun boleh main ceramah ni. Semua manusia penuh dengan keaibannya. Rahmat Tuhan, maka Tuhan suruh kita bersederhana. Dalam hal ni, dia larang kita takabur, riak, mengangkat diri kita sendiri. Dia suruh kita tawaduk, dia suruh kita kembali dengan segala kebesaran itu kepadanya. Maka dengan itu agama, kerana tujuan pengajaran agama bukan nak supaya mengagungkan mana-mana individu. Hatta Nabi tidak diangkat menjadi makam Tuhan. Wa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nas kunu ibadan li min dunillah. Dia bukan dapat ilmu kerana dia nak promote dia. Sehingga melainkanlah pada akhir zaman. Pada satu zaman yang kata Nabi, "An-nas yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas." Baca Quran dan minta kepada orang ramai. Maka orang membacalah, semua orang eloklah jadi ustaz, nanti terkenal, selebriti, orang cium tangan, macam-macam lagi orang bagi. Walaupun taklah salah, para anbiya juga menerima hadiah dan orang-orang saleh juga menerima hadiah. Tetapi itu bukan tujuan mereka, buat sesuatu benda supaya orang jadi hebat dia. Ha? Tetapi ilmu, tujuan mereka ialah mengajar ilmu pengetahuan. Wa an Abi Darda radhiyallahu an, daripada Abi Darda radhiyallahu an. Abu Darda ni kita selalu dengar nama dia. Ha? Abu Darda ni disebut Hakimul Ummah, orang ahli filosof, philosopher kepada umat Islam ni. Dia masuk Islam lewat dah, dia masuk Islam hari peperangan Badar. Waimir bin Amir Al-Ansari Al-Khazraji Abu Darda. Dia ni nama dia, gelaran dia Abu Darda. Dia sempat dalam peperangan Uhud. Bijak. Dia terkenal dengan zuhud. Dia dua kawan dia, Abdullah bin Rawahah dan Abu Darda. Abdullah bin Rawahah masuk Islam dulu. Tahu Abdullah bin Rawahah? Sebagai nama sahabat ni kita tak popular kan, sebab mungkin kita iyalah, walaupun kita tahu semua Facebook macam-macam orang nama pelik-pelik dan kita tahu. Dan Abdullah bin Rawahah masuk Islam tu, Abu Darda lewat sikit. Abu Darda terkenal, biasanya orang sebut Abu Darda orang akan ingat kes dia dengan Salman Al-Farisi. Pasal Nabi telah apa? Saudarakan dia dengan Salman Al-Farisi. Jadi bila Salman pergi melawat dia, dia tengok isteri Abu Darda ni mutabazzilah, nampak selekeh. Dia kata inna akhaka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Ha, Abu Darda ni saudara kau ni tak ada hajatlah dalam dunia ni. Ini pun dia satu fenomena orang yang masa awal dia semangat Islam. Masa awal dia datang tu, kadang-kadang dia tak stabil. Dia bagi semua, bagi semua. Lah-lah kali. Dia fikir, ay, aku nak kena hidup. Dia patah balik. Itu yang pada hari awal, bukanlah semua kan, artis di negara Kongo, pakai tudung semua, nak jadi wali ni. Dah berapa lama kita tengok dia patah balik. Kan, dia, sebab ini orang tak imbang dia. Dan dia mungkin mari daripada pintu yang silap. Kawan yang ajar dia yang awal tu silap. Macam tadi, start-start masuk, ajak zikir 70 ribu kali, semayang tahajud. Dia subuh pun tak berhenti lagi, Fatihah baca pun tak lepas lagi. Ini masalah dia. Abu Darda, bila dia masuk Islam, tapi dia ada semangat yang sama. Jadi bila Salman pergi tengok, dia yang kita tahu dalam hadis, dia puasa, dia malam tak mau tidur kerana nak salat, dan Salman telah tegur dia. Salman beritahu inna li rabbika alayka haqqa wa li nafsika alayka haqqa wa li ahlika alayka haqqa fa'ti li dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya bagi diri kamu ada hak, bagi Tuhan kamu ada hak, bagi diri kamu ada hak, bagi kaum keluarga kamu ada hak yang mesti ditunaikan, bagi pada setiap orang haknya. Ini sebahagian orang bila dia masuk Islam, dia semangat, family ku tak balah, Allah jaga. Tapi kemudian dia akan menyesal. Kemudian Salman bawa kes tu kepada Nabi SAW. Nabi akui apa yang disebut oleh Salman kepada Abu Darda. Semua orang kena, sebab tu agama dia dipanggil tawazun, dia balance. Kerana manusia ni apabila dia semangat, dia suka tak balance. Masuk hari dia semangat agama, seolah-olah dia kira nak hidup dunia lagi 2 saat ni. Agama tak mau dia tenggelam. Agama mau dia realistik. Dia kena tahu bahawasanya kehidupan ada, akhirat memang utama, tapi manusia telah ada tanggungjawab. Tanggungjawab ini juga sebahagian daripada agama. Dan dengan itu maka Abu Darda terkenal dalam hal ini, dan kita tahu dia meninggal pada tahun 32 Hijrah, Abu Darda, dan merupakan satu orang dia pernah jadi qadi di Damsyik, di Syam, dan dianggap alim. Dan Abu Darda ni pada akhir, bila Nabi tak ada, sahabat masih hidup, sahabat jadi star lah. Jadi semua Abu Darda ni antara yang hebat, kerana dia sehingga disebut sebagai dua orang bijaksana, kata Ibn Umar, dua orang bijaksana umat ni, Mu'az bin Jabal dan Abu Darda. Dan Abu Darda ni antara yang hafal Quran keseluruhannya. Selain daripada Mu'az, selain daripada Zaid bin Sabit, Abu Darda ni yang hafal Quran, yang alim. Dua aqilain, dua orang berakal umat. Kata Abu Darda, ni cerita pasal Abu Darda sikit lah, besok cerita-cerita sikit-sikit, besok bila datang kita dengar lagi nama Abu Darda, kita tambah maklumat kan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka sabilan yabtaghi bihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Saya baca banyak tu dulu. Sesiapa yang salaka sabilan, jalan pada satu jalan, hadis ini kita pernah dengar, yabtaghi bihi ilman, yang mana dia cari dengan tujuan jalan itu ilmu. Dia tak beritahu lah ilmu apa. Tapi of course lah, portion yang besar pada ilmu yang menyebabkan manusia ini dekat dengan Tuhan lah. Man salaka sabilan, jalan pada satu jalan. Jalan pada satu jalan ni boleh jadi maksud kita jalan kaki. Boleh jadi maksud kita menelusi. Sebab tu orang ahli ibadah itu disebut dalam sebahagian istilah, termasuk tu utamanya ahli-ahli sufi, ialah mungkin mereka menggunakan istilah salik. Salik. Dan Al-Imam Ibn Qayyim juga menggunakan perkataan salik. Sebab itu ada kitab dia, Madarijus Salikin, tingkatan-tingkatan golongan salik. Salik ni man salaka, orang yang jalan pada satu jalan. Bukan maksud dia mesti jalan kaki, tapi dia jalan perjalanan dia menuju pada Tuhan. Man salaka sabilan yabtaghi bihi ilman. Siapa yang jalan pada satu jalan mencari dengannya ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan untuk dia jalan untuk ke syurga. Ini loh maksudnya. Mudah-mudahanlah tuan-tuan ahli menuntut ilmu dan kita semua menuntut ilmu, dengan berjalan pada jalan ilmu ni Allah mudahkan untuk ke syurga. Kerana apa? Ya bertaghi bihi ilman, kerana nak cari ilmu. Dan ini kita nak kena remind diri kita. Kita pergi main mengaji ni pasal apa? Kerana nak cari ilmu ke kerana syok-syok? Atau kerana kan macam-macam orang pergi perhimpunan ni macam-macam. Tapi kalau kita pergi ya bertaghi bihi ilman, kita memang nak cari ilmu. Ilmu maksud sesuatu fakta yang menjadi hujah, yang mana kita boleh bawa hujah ni balik kepada Allah Ta'ala. Pasal apa kau buat macam ni? Kerana aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan hal ini. Ilmu lah. Sebab tu ilmu ada ni'man ilmu. Pengetahuan ada ni'man dia. Orang yang tahu, dengan sekarang orang kata-kata budak-budak sekarang belajar universiti nak kerja apa? Pasal kita fikir, walaupun patut manusia kena ada kerja lah, tapi kerana kita fikir ilmu untuk kerja, maka untuk ilmu untuk kerja dalam negara kita banyak ilmu-ilmu kemanusiaan telah dibuang oleh universiti. Sejarah, pendidikan dibuang. Akhirnya manusia hanya tahu tentang industri, benda apa yang ada pasaran untuk dia kerja. So dia hanya tahu tentang, kalau dia engineer, bahagian engineering, dia hanya tahu alatan-alatan fizik dia saja. Dia tak ada spiritual element. Kemudian bila dia tak boleh kerja yang tu, dia pening. Jadi macam negara-negara maju sebahagiannya hebat, tak ada, dia bunuh diri lah. Sebab kita buang, kita ilmu untuk kerja. Walaupun kerja penting, tetapi ilmu bukan untuk kerja. Ilmu membentuk manusia. Macam tuan-tuan yang dengar, apalah cerita banyak tentang hadis apa semua, kami bukan nak mengajak. Tak, ilmu membentuk manusia. Tuan-tuan, kita tak sedar, kita jadi penuntut ilmu, kita belajar, dia akan membentuk pemikiran kita, sikap kita, dan cara fikir kita. Tanpa kita sedar, kita sudah berubah cara fikir. Sebab tu yang mengaji mengarut, kalau dia mengaji, kira nak mengaji, nak pergi kubur, kira mimpi, bila pun dia tengok apa pun, hantu. Bila tengok apa pun, orang tipu dia pun, wali. Tapi bila misalnya, kalau orang mengaji ilmu hadis, apa-apa bila mai dulu, sahih tak sahih ni? Oi, hang pandai lah, sahih tak sahih, kata. Bila boleh benda ni? Tak tahu, duk bimbing mengaji lah kali boleh yang tu. Pasal banyak kita dengar, dia bentuk pemikiran kita. Itu ilmu. Jadi bila orang habang tentang agama, kalau orang tengok manhaj apa, metodologi apa yang dia belajar. Kalau orang mengajar ilmu ahli sunnah di atas tasabut maklumat, untuk clarifykan maklumat betul ataupun salah apabila sampai, sentiasa bila orang beritahu tentang agama, betul ke Nabi kata? Sehingga kadang-kadang di satu tempat tu, ustaz tu, satu ustaz dia ceramah, jadi satu orang bangun, ustaz, yang ustaz cerita tadi adakah di Nabi? Ustaz tu marah. Adalah orang cerita ni. Tak, kalau ada boleh kata saya nak dengar sikit, supaya nak saya semangat sikit, nak aman. Manalah saya tahu, saya pun dengar orang habaq sebelum dia pun tak tahu. Kalau nak tanya semua macam tu, saya tak mau mengajak lah minggu depan. Ini masalahnya. Kalau dia pun tak pasti. Ha? Bukan kata orang tu ustaz, sebenarnya saya kata ustaz jadi mufti ke ustaz, bukan Tuhan lantik, orang lantik. Kita kena tanya dia, kita kena question dia. Kalau dia ada fakta, ada fakta. Tak ada fakta, tak ada fakta. Rasul lagi apabila dia tanya, wahyu tak turun, dia kata tak turun wahyu. Dia kena tunggu wahyu turun. Ini ilmu. Sebab itu jalan yang kita tempuhi itu, Allah kata sahalallahu lahu tariq, Nabi kata sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan ke syurga. Syurga ni semua orang nak pergi. Boleh tak? Tanyalah siapa pun, Tok Sami ke, tanyalah padri ke, tanyalah rabai ke, tanyalah pastor mana pun, mesti nak pi syurga. Tak ada kita jumpa tengok orang duk ibadat apa agama apa, pasal apa you ibadat? Saya rasa mau pi neraka. Tak ada. Tapi masalah dia sampai ataupun tak ke syurga. Dari segi niat, mungkin dia pun ikhlas. Dari segi niat, niat dia pun ikhlas. Niat semua orang ikhlas. Kemungkinan besar. Kalau tidak, taklah sampai pakai baju tak tukar. Orang kahwin, dia tak kahwin. Kan? Tapi pasal apa dia tak sampai? Sebab address dia salah. Pasal apa address dia salah? Sebab jalan, bila address salah, dia pergi jalan lain. Siapa yang boleh bagi address yang betul? Siapa boleh bagi address yang betul ke syurga? Semua orang tahu syurga. Tak ada lagi agama dalam dunia ni yang tak tahu syurga. Boleh pergi gigi kot kat sini lagi kosong. Pergi masuk sikit. Huh? Dewan ni mungkin speed sikit yang kali kita. Boleh lagi ni atas ni, boleh lagi ni. Ha, boleh. Ha, boleh. Mai. Okey. Kenapa orang tak sampai? Tak sampai kerana, bukan kerana tak ikhlas. Kerana alamat tak betul. Alamat yang betul di mana? Alamat yang betul tak ada kat mufti, tak ada kat ustaz. Alamat betul ada pada qala Allah dan qala Rasulullah. Ini alamat yang betul. Alamat yang betul ada pada dua sumber ni. Maka Allah tahu hamba dia memang nak pergi syurga. Dia tahu. Dia hantar para rasul supaya kita ikut rasul ni. Ini alamat betul. Dia orang boleh dapat. Sebab itu bila kita solat, kita kata ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi semua orang kata saya jalan yang betul. 10 orang penceramah, 10 orang penceramah kata jalan dia yang betul. Tapi Allah kesian kat kita. Dia terus hajar dalam siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang kau berikan nikmat pada mereka. Siapa dia alladhi an'amallahu alaihim? Orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. An-nabiyyin was-siddiqin asy-syuhada as-salihin. Ini alamatnya, bukan soal tak ada niat, ada. Tapi tak dapat sampai ke syurga kerana alamatnya salah. Maka alamat yang betul ada pada jalan para anbiya alaihimussalatu wassalam. Maka agama ini bukan dengan kata mufti, ustaz atau qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun selepas daripada Allah dan Rasul memberitahu apa-apa berhubung dengan syurga ataupun neraka dan faktanya, hendaklah bersumburkan qala Allah dan qala Rasulullah, bukan saya rasalah, saya ingatlah, ustaz saya dulu habaqlah. No. Dia mesti berdasarkan pada penghujahan ilmu. Wa innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tad'u ajnihataha li talibil 'ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya kepada penuntut ilmu kena redha dengan apa yang mereka buat. Mudah-mudahanlah kan. Macam mana malaikat letakkan sayap? Ha? Ni ada dua. Satu dalam bahasa dia panggil perkataan hakiki. Hakiki ni kita faham secara literalnya, itu makna dia lah. Satu lagi kita faham secara simbolik ataupun metafor. Maksud kita faham benda ni, dia ada maksud yang lain. Dua-dua boleh faham lah. Quran kata kepada kita tentang ibu bapa, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, dan rendahkan kepada kedua-dua ibu bapa itu sayap kehinaan disebabkan kerana rahmat, kesian kat mereka. Macam mana nak rendahkan sayap? Kita bukan ada sayap. Metafor lah maksud rendah. Jadi malaikat ni meletakkan sayapnya, boleh jadi maksud literal yang kita tak nampak, boleh jadi maksudnya bagaimana malaikat itu memayungi dan mendoakan rahmat kepada kita. Bila orang belajar ilmu, first dia deal dengan ilmu, kedua dia ingat dia ada kaitan dengan malaikat. Jadi dia mai kuliah ni, mudah-mudahan rahmat malaikat mendoakan kepada dia. InsyaAllah. Kemudian Nabi kata, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta hitanu fil ma. Sesungguhnya orang alim beristighfar memohon keampunan untuknya setiap sesuatu sehingga kalah ikan di air. Pertama, ikan boleh cakap ah? Binatang boleh bercakap? Binatang boleh cakap. Setiap sesuatu ni termasuk pokok lah kan. Dulu orang kata pokok tak boleh cakap lah. Tapi orang Melayu pantun dia tanya sama pokok, pokok boleh cakap lah. Tapi tuan-tuan, agama dia ajar kita satu hal. Ini Tuhan punya penciptaan. Sebab tu bila orang dia Muslim, dia bukan berinteraksi dengan manusia, dia interaksi dengan alam. Sebab tu kita bila kita sembahyang alhamdulillah rabbil alamin, bukan rabbin nas saja, rabbil alamin. Alam ni semualah. Dulu kitab-kitab dulu dia kata alam jin, alam manusia. Lepas tu dia kata alam Zulu kemudian. Tapi zaman berlaku, kemudian mereka di kalangan para ulama' dan mula nak kaji laut, daripada laut ada 70 alam. Kita pun tak tahu macam mana. Tapi hari ni orang tahu macam-macam neutron, proton, macam-macam alam nuklear, berbagai-bagai. Tu saya kata kalau dulu orang pegang handphone ni, kalau dulu kita duduk di sini 500 tahun dulu, saya kata, bolehkah tuan hamba bertanya kepada Datuk Perdana Menteri? Kalau raja dulu kata kan, baik, patik akan tanya. Awak kena satu alat. Assalamualaikum, Datuk. Nak tanya. Demam raja tu. Terus jadi ahli sihir tukang Firaun. Tukang sihir Firaun. Sebab, tapi zaman hari ini, orang keluarkan telefon, cakap orang beribu-ribu kilometer. Ini tukang sihir Firaun tak boleh buat ni. Alam. Akhirnya manusia tahu apa yang Tuhan telah ciptakan dengan segala keajaibannya. Maka kita tahu ada benda yang banyak kita tak tahu. Nabi kata semua orang beristighfar, semua makhluk beristighfar. Quran kata tusabbihu lahu samawati sab' wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap tusabbihu lahu as-samawati wal ard, bertasbih untuk Tuhan langit dan bumi. Apa langit-langit dan bumi, waman fihin, dan apa saja yang berada di antara langit dan bumi. Dan setiap sesuatu itu tidak ada sesuatu pun melainkan memuja dan memuji Tuhan. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tak faham macam mana dia tasbih. Sebab itu kalau orang Islam, kalau betul-betul kan, dunia Islam paling elok sekali, pokok dia, haiwan dia, pengurusan alam dia. Sebab alam ni semua ada hubungan. Kita tengok saintis cuba tengok letakkan pokok ni, terasa tak bila dia dibakar? Rupanya dia ada gegaran yang menunjukkan bila dia bakar dia ada rasa kesakitannya. So dunia Muslim patutnya paling baik alam sekitarnya, paling baik menjaga tumbuh-tumbuhannya. Pasal agama ajar daripada hari awal. Tapi kita macam tu lah, macam saya sebut. Tak payah cakap banyak benda lah. Cakap benda hak kaitan langsung dengan agama kita buat. Kita ada ni, saudara kita ni, bahagian jual daging ni. Lembu, bila mari musim korban. Ni hari raya lah ni, jarang orang tengok lah. Budak-budak muda sekarang ni mana pernah tengok orang sembelih lembu lah. Kan dulu nak kenuri orang sembelih lembu. Datuk Anabi pernah tengok? Dan lah. Datuk Anabi berapa umur? Ada 30. Apa nama? Jadi korban sembelih lembu korban. Sebab tu saya tak kata jangan hubung dalam Facebook lah. Orang bukan Islam dan tengok cara nak tumbangkan lembu tu pun kesian lembu tu. Sedangkan dia dah kira fekah, potong urat murid, potong hakum, potong benar sah sembelih. Sedangkan Nabi ajar fal yurih zabihata, rehatkan haiwan itu. Wal yuhaddi safratah, tajamkan pisau. Atumitaha mitatan, kamu nak bagi bunuh dia dua kali ya, Nabi kata. So bagaimana agama berinteraksi dengan alam? Tapi orang Islam paling gagal sekali. Ikan bertasbih untuk orang alim sebab orang alim ajar benda betul. Tapi apabila agama gagal, agamanya ajar bab semayang sah batal. Dan kemudian wajib sokong pilih pemimpin dekat dengan pilihan raya. Yang tu saja. Kan? Sekarang ni di peratusan besar di dalam laut tu plastik tu, plastik. Ikan kan hapus, akan mati banyak. Plastik ni dia tak boleh dilute, dia tak boleh apa? Hancur. Jadi dia telah masuk dalam laut semua, dia telah dalam kitaran laut ni telah rosak ekosistem dia. Jadi banyak ikan-ikan telah mati. Walaupun kita tengok kita guna, tapi sehingga ke laut-laut yang besar, air dah bercampur dengan pencemaran. Zaharal fasadu fil barri wal bah bima kasabat aydin nas, telah zahir kerosakan di daratan dan lautan hasil daripada apa yang dibuat oleh tangan manusia. Tapi agama akhirnya, kita masih orang Islam, bukan saja nak bahas laut gagal, nak bahas tentang pentadbiran negara mereka sendiri gagal. Dunia orang Islam gagal. Arab dengan cara Arabnya, kan? Tapi hebatlah dunia orang Islam. Penjara pun dalam hotel mewah. Mana nak lawan? Dia orang kata kalau dulu, kalau orang negara lain, kalau ni, awak tak jawab soalan, awak bohong, tidur tak ais. Awak takut lah, kan? Masuk dalam tempat gelap. Di Saudi, kalau awak tak bagi kerjasama, turun pergi hotel Marriott. Oh, takut. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan kelebihan orang alim di atas orang abid seperti kelebihan bulan di atas segala bintang. Kawakib ni orang dulu dia ada nujum, ada kawakib. Nujum bintang lah. Bintang ni kita tak tahu. Orang dulu dia tak ada lah teleskop semua ni. Kawakib ni dia bagi planet lah. Kerana dia tak, dia orang tengok yang mana bercahaya, yang mana bercahaya tetap, yang mana yang keluarkan cahaya. Bintang-bintang yang kita lihat, macam mana kita tahu, dia mungkin dah tak ada dah sebahagian bintang tu. Tapi oleh kerana proses daripada bintang tu kepada kita, cahaya tu mungkin ambil masa ribuan ataupun kadang-kadang ratusan ribu tahun baru sampai pada kita. Ratusan ribu tahun, agak-agak berapa besar ciptaan Tuhan alam ni. Ini yang saya, kita-kita hebat, yang saya selalu ulang dalam kuliah kita kata tuan-tuan. Kita ni di dunia ni, sempit dunia ni. Dunia ni sempit. Kita berebut. Dekat pilihan raya ni orang berebut kerusi. Kan, kita bagi kerusi biasa, apa tak mau. Kan, orang berebut kerusi. Kan, kerusi tak cukup. Bukan saja berebut kursi nak menang, berebut kursi hak nak duduk di kursi tu, nak jadi calon pun berebut dah, belum tentu lagi menang. Tak cukup dunia. Saya duduk kata, kalau satu orang saya pergi Felda, saya kata kalau orang Felda dapat apa, dapat seorang 10 hekar, banyak lah tu. Tapi tak tahu nama dapat ke tak kan, tapi dia boleh buat usaha tanah tu lah. Tapi kalau seorang rakyat Malaysia dapat 10 hekar, tak cukup negara ni tanah. Betul tak? Sikit dada 2 ekar pun besar tanah. Seekar seorang pun okey lah kan, besar tanah. Kadang-kadang tak ada ekar pun, ada rumah pun okey lah, daripada rumah sewa. Sempit dunia ni. Tapi orang kata rumah mahal, nak beli tanah mahal sekarang. Duit tak ada, gaji sikit, mana sabar. Tapi Tuhan kata syurga, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada keampunan Tuhanmu dan syurga yang luasnya langit dan bumi. Oi. Luaslah. Langit dan bumi yang disediakan untuk orang bertakwa. Kalau syurga seluas langit dan bumi pun kita tak dapat tanah kat situ, kira paling teruk lah. Dunia kita ada alasan lah. Syurga tu yang kata luas, tak kata weh, kata hampir semayang cepat. Saat ni game depan semua dapat syurga, tak cukup dah kota, kita tak dapat. Tak ada. Kalau Tuhan kata marilah bersegera pada syurga, siapa lambat dia tak dapat. Kelang kabur kita. Kan? Tapi oleh kerana syurga, Tuhan kata siapa saja dapat. Kerana luasnya langit dan bumi. Sebab kita tak dapat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dapat. Amin. Kawakib, yani dulu sebab tu wala uqsimu fala uqsimu bi mawaqi'in nujum, kan kita sumpah dengan mawaqi'in nujum. Mawaqi'in nujum adalah tempat jalan bintang-bintang. Bintang-bintang ni hebat. Tuan-tuan nampak satu bintang, mungkin bintang tu tak ada dah. Ini yang belajar sains dia orang tahu. Sebab dia dah habis dah cahaya dia, mungkin dah mati dah bintang tu. Tapi bila kena cahaya dia sampai terlambat, so apa yang kita tengok belum tentu ia ada. Luasnya alam ni. Luas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana yang dekat, Nabi bukan nak cerita besar ataupun kecil, Nabi nak cerita oleh kerana yang dekat manusia nampak qamar. Jadi Nabi kata kelebihan orang alim di atas di atas orang seorang abid yang sembah yang ahli ibadat seperti bintang itu, seperti bulan tu di atas cahaya planet yang kecil. Bukan tak ada cahaya, orang beribadat ada, tapi orang alim cahayanya lebih besar kerana ilmu menyebabkan sampai kepada orang lain. Dia ibadat bagus untuk dia, tapi mungkin tidak menyampaikan kepada orang lain. Wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama mewarisi para anbiya. Ini satu hal lagi. Ini satu hal yang penting yang selalu kita salah gunakan. Bila orang kata pasal apa, ikut dia ulama warisul anbiya. Ulama waris anbiya, ulama buat apa pun kita kira macam nabi lah. Tak. Apa maksud waris? Dia mewarisi. Maksud dia mewarisi ilmu anbiya. Kalau ulama bagi pendapat tak sama dengan nas Nabi, adakah dia mewarisi anbiya? Dia tidak mewarisi anbiya. Dia tak ada kena, aku ulama mewarisi anbiya. Pertama kena tanya siapa nanti yang ulama. Aku masuk ni peserta ulama. Aku masuk dewan ulama. Ada persatuan lagi ulama. Bukan senang ulama. Bila dia masuk peserta ulama, terus jadi waris anbiya. Macam tu. Nabi kata innal ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris anbiya. Perkataan ulama itu dia perkataan ilmu, alama, dia punya roots of the word. Itu adalah ilmu. Daripada alima tu ilmu. Kita orang Melayu ni dia kadang-kadang silap. Oi, kau tengoklah ni hang alim siapa rajin nak pergi masjid. Itu bukan alim. Itu apa? Orang baguslah, orang solehlah. Teruk-teruk tiba-tiba pergi masjid. Wih, hang Allah alim. Itu orang kampung nah. Dia tak beza. Sebab tu perkataan alim merujuk kepada ilmu. Satu orang singular kita kata alim. Jadi bila dia banyak kita kata ulama. Maksudnya dia scholar, sarjana. Scholars itu mereka mewarisi para anbiya. Sebab mereka kena anbiya. Kerana kata-kata Nabi innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm. Kerana anbiya tak mewarisi dirham dan dinar, tetapi mereka mewarisi ilmu. Anbiya tak mewarisi. Nabi meninggal, Nabi tak mewarisi. Nabi tak tinggal pada Fatimah bapa dan Aisyah isteri-isteri tak apa-apa. Orang Syiah marah. Dia kata Nabi telah meninggalkan tanah di Khaybar, iaitu tanah Fadak. Dan tanah Fadak itu Abu Bakar tak bagi kepada Fatimah. Sebab itu Fatimah merajuk dan Fatimah telah dikemumikan pada waktu malam dan ada berkrisis dengan Abu Bakar. Tuan-tuan pergi tengok Syiah duk menangis tu kan. Dia akan baca story tu lah. Pada satu hari Fatimah duduk dalam rumah dia malam-malam. Kemudian datang Omar, dia telah membakar pintu. Kemudian pintu tu menyala, kemudian dia tendang pintu tu jatuh di atas dada Fatimah dan luka, kemudian dia meninggal. Kemudian dia pelaknatlah Omar dan Abu Bakar. Sendiri buat cerita, sendiri sedih, sendiri laknat orang. Apa punya mazhab? Lepas tu hilang, kata kita bagi hilang. Anbiya tidak mewarisi dirham dan dinar, tapi ia mewarisi ilmu. Jadi kalau ulama itu mewarisi ilmu para anbiya, itu ilmu. Mungkin kita akan tanya dari Quran, Nabi Zakaria kata fahab li min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu ali wa yarisu min ali Yaqub. Bagikan kepadaku dari sisimu wali pengganti yang mewarisiku dan mewarisi kaum keluarga Yaqub. Warisan itu ialah warisan ilmu. Anbiya tak mewarisi. Sebab itu Abu Bakar dia tak bagi pada Fatimah, walaupun Fatimah sebenarnya dia tanya juga pasal tanah Fadak tu. Tapi Abu Bakar kata dia pakai hadis ni. Innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirham. Anbiya tak mewarisi harta. Jadi semua para nabi tidak mewarisi harta. Allah ni buat para nabi ni undang-undang, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya semua salah sangka hilang. Tak boleh dapat zakat keluarga nabi. Tapi kalau dia kata dia habib keluarga nabi tapi duk terima zakat, kita duk garuk kepala fikir apa ni tu? Dia tak terima zakat. Walaupun ada fuqaha mutaakhirin kata kalau mereka dah miskin dah tak ada semua yang lain dan seumpamanya, tapi sebab apa? Supaya orang tak salah sangka kata Muhammad ni kutip ni semua untuk dia. Untuk avoid semua salah sangka terhadap diri dia. Lalu banyak keistimewaan-keistimewaan tu tak diberi kepada dia. Yang umat yang lain dapat. Kalau Nabi buat agama, mesti dia buat peruntukan untuk dia. Ya. Kalau dia buat agama tu, mesti Nabi pun fikir nak bagi anak pinak dia kaya juga. Tapi Nabi beritahu, anbiya tak mewarisi. Habislah anak keturunan Nabi. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesiapa yang mengambilnya, maka ia mengambilnya dengan hak yang, dengan bahagian yang cukup. Yang ini, siapa yang mengambil ilmu daripada para anbiya, maka dia mengambil ilmu melalui para ulama, daripada ilmu para anbiya, maka dia mengambilnya dengan daripada bahagian yang cukup. Saya baca satu hadis lagi, kemudian insyaAllah kita akan buka pada sesi soal jawab. Siapa yang tulis soalan, dia boleh hantar. Hadis yang terakhir yang selalu kita baca ialah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia mati, maka insan mati, terpotong amalan dia melainkan tiga. Yang ni kita dah beritahu yang terpotong ialah amalan dia. Bukan terpotong amalan orang. Potong amalan dia. Amalan dia tu terpotong. Kita punya amalan terpotong, bukan amalan orang. Pasal nanti saya akan jelas maksud dia. Kerana kemudian Nabi kata ila min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ni sedekah yang kita bagi dia berkelangsungan, kan? Kita pergi bawa nasi bagi setalam orang makan dapat pahala. Nah, sedekah jariyah. Dia tak bagi jariyah lah. Pasal dia masuk perut, memang apa itu jariyah tu lah. Kan? Jariyah ni jara, dia berjalan, dia berterusan. Tapi kalau kita bagi kepada orang buat satu perkara yang mana kita mati pun dia masih lagi benda tu mengeluarkan hasilnya, itu jariah. Bila kita mati, maksudnya still perkara itu masih lagi berfungsi. Kemudian aw ilmin yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Ilmu ni tuan-tuan bagi-bagi, kita tuan-tuan doa bagi-bagi kan, awal-awal tuan-tuan dah doa kena bacaan. Oh, Jabatan Mufti Perlis lah, lagi silap pula kan. Jabatan Mufti Perlis, saya dia, staff saya datang hari ni tapi terlupa untuk bawa bahan yang lain. InsyaAllah next kuliah saya akan suruh bawa buku-buku lain, percuma kan. Kita bagi apa zikir pas solat tu yang kecil ni, percuma kan, saya tak tahu cukup ke tak. Patut lain kali ni staff saya ada sini, lain kali bawa banyak sikit lah, 700-500 bagi. InsyaAllah next kali kita bawa yang solat tu kan, panduan solat yang ringkas tu, solat Nabi tu yang secara bagi percuma. Bagus kan, bagi percuma kan. Jadi tuan-tuan rasa nak bayar zakat kan, boleh lah. Tu ada risalah zikir apa wirid selepas solat. Salah satu yang kita baca lepas solat itu apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon daripada-Mu ilmu yang pagi-pagi lagi kita minta ilmu yang manfaat. Quran kata Rabbi zidni ilma, wahai Tuhan tambahkanlah untukku ilmu. Sebab tu tiap hari sebelum main kuliah pun kita selalu duk bagi tahu nak, "Hei, pi menuntut ilmu, dapat ilmu." Tapi kita lupa, kita lupa bahasanya dalam hadis tadi, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah fahamkan dia ilmu. Ilmu ni ramai orang pergi mengaji, tapi tak ramai orang yang faqih. Yang kita dengar ilmu dia, kita tahu dia ni alim. Alim, alim. Hujah dia alim, cara fikir dia alim. Kerana man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah mau kebaikan, Allah faqihkan dia agam. Nak buat lawak memang orang ramai boleh. Tuan-tuan kalau tengok penceramah sedap, tuan-tuan pergi kat Jalan Tengku Abdul Rahman, Hajjul Ubat. Hebat. Ubat sebiji, dia beli 5 kupang, dia boleh ceramah 3 jam. Kawan tu bagi penerangan, ubat ni makan untuk, bagi penerangan dia 5 minit, dia hurai 3 jam. Tu kata orang pandai cakap. Kan? Macam kita, permainan bola tu, main bola main tu sejam ya, kan? 45 minit. Besok jumpa kawan sembang 3 jam. Hurai benda yang sama, dua-dua tengok, dua-dua cerita balik. Tu kata orang pandai sembang. Ilmu adalah fakta. Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah untuk aku ilmu. Aw ilmin yantafi'u bih, aw waladin salihin yad'ulah, ataupun anak yang salih yang doa padanya. Pasal anak salih masuk, kerana anak salih adalah hasil daripada kerja kita. Kita didik dia, dia jadi salih. Yang ni amalan ni kita mati, dia amalan kita yang masih ada. Tapi kalau amalan orang kepada kita, boleh tak? Sebahagian riwayat hadis menunjukkan boleh. Antaranya ialah hadis Sa'ad bin Ubadah, di mana dia tanya Nabi SAW, asyar riwayat tanpa menyebut namanya dalam Bukhari, di mana dia kata, "Ya Rasulullah, inna ummi uftutilat nafsuha walam tusi, adhunnuha law takallamat tasaddaqat." Wahai Rasulullah, ibuku meninggal, tapi dia tak wasiat apa-apa. Tapi aku rasalah jika sekiranya dia sempat bercakap hari itu, dia mungkin nak bersedekah. Dia kata, tanya Rasulullah, "Lau tasaddaqtu," dia kata, "afalaha ajrun lau tasaddaqtu anha?" Adakah aku dapat pahala jika aku sedekah untuk dia? Nabi kita, na'am, ya. Sebab itu kalau kita sedekah untuk bapak kita ataupun mak kita, kita ada duit, kita ambil 5,000, 2,000 ke 10,000, ya Allah, ni sedekah, pahala ni bagilah kepada ibu saya. Dapat tak? Nabi akui dalam hadis yang sahih. Jadi law tasaddaqtu anha afalaha ajrun law tasaddaqtu anha, adakah dia dapat pahala jika aku sedekah untuk dia? Nabi kata ya. Habis tu hadis tadi, hadis tadi tu amalan dia terputus. Ini amalan orang lain untuk dia, amalan dia stop. Amalan orang untuk dia masih lagi continue, boleh untuk diberikan. Hadis-hadis yang saya bacakan ini semuanya bersekitar tentang bagaimana kelebihan menuntut ilmu dan arahan agama untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rahmat. Diberikan malaikat memayungi kita kerana kita menuntut ilmu. Mayung ini maksudnya menghampirkan sayapnya ni, mudah-mudahan maksudnya dengan makna yang sebenar ataupun dengan makna yang majazi, iaitu kita mendapat doa dan rahmat malaikat. Malaikat ni malaikat apa? Ha? Malaikat rahmat lah. Ha? Sehari orang kata pula, ha? Habis kalau malaikat maut, ada orang dia baca hadis, orang dulu dia layak buruk. Nabi kata, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah." Malaikat tak masuk dalam rumah yang mana ada gambar. Dia duk ingat kalau dekat-dekat nak mati, bubuh gambar tepi. Sebab apa? Malaikat maut tak mai. Ha? Maksudnya malaikat ni, sebab tu kita kena kategori dia, malaikat tu malaikat rahmat lah, kan? Bila kita kata tak masuk tu, tak masuk rahmat. Ha? Wallahu ta'ala alam. Siapa ada soalan, sila datang.